الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini menjadi hari pertama kita masuk ke bulan Rajab. Hari ini insyaAllah kita jadi masuk tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah. Allah Jalla Jalaluh menjadikan musim-musim kebaikan. Allah menjadikan sebagian hari lebih mulia daripada hari yang lainnya. Sebagian malam lebih mulia dari malam yang lainnya. Sebagian bulan juga seperti itu. Ada hikmah di balik semua itu. Di antara hikmahnya, para ulama menjelaskan bahwa keutamaan-keutamaan ini memotivasi orang untuk beramal. Dan dia akan terus dalam kebaikan. Janji-janji mengatakan inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan hitungan bulan itu di sisi Allah 12 bulan. 12 bulan. Fi kitabillah itu termaktub di dalam kitab Allah, dalam Lauhul Mahfuz. Sejak kapan tertulis di sana? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan 12 bulan ini. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa kata Allah? Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan menzalimi diri kalian di hari-hari tersebut, di bulan-bulan tersebut. Para ulama menyebutkan firman Allah di surat Taubah ayat 36 ini. Di situ ada larangan untuk berbuat zalim. Afwan. Larangan berbuat zalim di bulan-bulan yang disebutkan. Apa yang dimaksud dengan fihinna itu 12 bulan itu atau 4 bulan? Dhamir itu biasanya akan kembali kepada yang disebut paling dekat dengan dhamir itu sendiri. Yaitu arba'atun hur. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang haram. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahrun." Bulan itu, setahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram dan Rajab Mudhar yang letaknya di antara bulan Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Apa keutamaan bulan haram? Yang pertama dinamakan bulan haram karena diharamkannya peperangan di dalam bulan-bulan tersebut. Kecuali ketika musuh mulai menyerang kita. Itu artinya kita bertahan, membela diri. Tapi untuk memulai, pendapat yang rajih tidak boleh di bulan-bulan haram itu. Yang kedua, dikarenakan perbuatan-perbuatan haram di bulan-bulan itu lebih dosanya itu lebih parah daripada dilaksanakan di bulan-bulan lainnya. Terus bagaimana? Apa ada keutamaan lain di bulan ini? Karena kita melihat, subhanallah, masyarakat berlomba-lomba untuk beramal kebajikan di bulan ini. Berpuasa, ada sholat, ada ngaji, ada bersedekah. Semua amal kebajikan kita disuruh beramal. Bukan hanya di bulan Rajab, di semua bulan. Apalagi di bulan haram. Jadi kalau kita bicara keutamaan puasa Senin Kemis, tetap kita puasa Senin Kemis. Ada yang puasa Daud, tafadhal puasa Daud. Ada yang puasa tengah bulan, tafadhal puasa tengah bulan. Keutamaan itu tetap ditambah keutamaan bulan Rajab itu sendiri. Akan tetapi, tentang puasa khusus untuk bulan Rajab atau Qiyamul Lail. Orang ini mau bangun malam sepanjang tahun, tafadhal. Tapi kalau kau hendak mengkhususkan hari tertentu dan meyakini adanya keutamaan, itu yang perlu adanya penjelasan dari pembawa syariat, dari Rasulullah SAW. Kita jangan sembarangan menerima informasi. Apalagi nanti ini akan banyak broadcastan. Broadcast. Sholat ini, sholat macam-macam. Akhirnya orang beranggapan ini benar. Lalu dia amalkan. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah mengamalkannya, sahabat tidak pernah melakukannya. Anda akan bacakan perkataan Ibnu Rajab. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau itu ulama Syafi'iyah. Beliau itu penyusun banyak kitab, di antaranya Fathul Bari. Beliau ahli hadis, bahkan dia mengatakan Amirul Mukminin fil hadis, ya, karena kedudukan yang tinggi dalam urusan hadis. Apa kata Ibn Hajar? Lam yarid fadlu fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu mu'ayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahih yasluhu lil hujjah waqad sabaqani ila al jazmi bidzalika al imam abu ismail al harawi al hafid rawainahu anhu bi isnadin sahih wa kadzalika rawainahu an ghairihi. Kata Ibnu Hajar, belum ada, belum datang nih sebuah hadis yang sahih yang bisa dipakaikan hujjah tentang keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus, atau puasa di bulan Rajab, atau puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab, atau melaksanakan qiyamul lail di malam-malam tertentu. Tidak ada satupun hadis sahih, kata Ibnu Hajar. Jangan ada yang mengatakan, Ustaz ini imamnya ahli hadis. Tahu dari mana kau, Ustaz? Anda cuma menukil. Ibnu Hajar. Kalau memang kiranya nanti ada orang mengatakan, Ustaz ternyata ada hadis sahih, ya fadhol, kita amalkan. Karena seorang muslim itu beramal mengikuti qala Allah, qala Rasul. Dan Ibnu Hajar, dia tawadhu, dia mengatakan, sudah omongan yang seperti ini, yaitu memastikan tidak adanya hadis sahih dalam keutamaan bulan Rajab itu selain tadi bulan haram, itu yang sudah menyampaikan itu, memastikan itu, Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Kita meriwayatkan dari dia dengan sanad yang sahih. Begitu pula yang lainnya meriwayatkan dia dari sanad yang sahih. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan, wa ammal ahadith al-waridatu fi fadli Rajab aw fi fadli siyamihi aw siyami syai'in minhu sariha fahiya ala qismain. Kata Ibnu Hajar mengatakan, adapun hadis-hadis yang disebutkan tentang keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa atau puasa di hari tertentu, sariha, hadis-hadis yang jelas menjelaskan keutamaannya, maka hadis-hadis yang ada itu ala qismain, ada dua macam, dha'ifah wa maudhu'ah. Yang pertama hadis itu dha'if, yang kedua hadis itu palsu. Kemudian dia mengatakan, wa nahnu nasuqu dha'ifa nunshir al-mawdhu' isyara mufhima. Kita akan sebutkan beberapa hadis dhaif dan mengisyaratkan kepada hadis-hadis palsu di sana. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Namun kita jangan sampai memadamkan api semangat umat Islam beribadah. Artinya, tidak adanya hadis sahih tentang keutamaan bulan Rajab tidak menjadikan bulan Rajab itu tidak mulia. Itu bulan haram tetap. Sehingga sholat, zikir, ya, berbuat dosa di sana, kita harus hati-hati. Anda akan menyebutkan beberapa hadis yang dhaif, bahkan sebagian palsu dikatakan, tentang keutamaan beberapa ibadah di bulan Rajab. Yang pertama salatul raghaib. Salat raghaib. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis palsu, hadisun maudhu. Ingat hadis dhaif, dhaif itu tingkatannya macam-macam. Ada yang palsu berarti ini bukan ucapan Nabi. Maudhu. Disebutkan dalam hadis ini an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ma min ahadin yasumu yawmal khamis awwal khamisin min rajab thumma yusalli fima bainal isya wal atama, yakni lailatul jum'ah, 12 rakaat. Katanya tidak ada seorang pun yang puasa pada hari Kamis, awal Kamis bulan Rajab. Kapan awal Kamis bulan Rajab? Besok. Nih, kalau orang faham hadis ini kan nanti akan banyak tuh broadcastan. Tapi paling enggak udah mulai faham nih. Hadis ini palsu. Siapa yang menyebutkan? Ulama-ulama yang menyebutkan. Sekelas Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia puasa di awal Kamis. Kemudian dia salat bainal isya wal atama. Dan salat isya dan salat maghrib dan isya dikatakan ini. Lailatul Jum'ah. Malam Jumat berarti salatnya. 12 rak'ah. Dia salat 12 rak'ah. Yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab marrah. Setiap satu rakaat dia baca Al-Fatihah satu kali. Salatnya 12 rakaat, tiap rakaat baca Al-Fatihah satu kali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 times. Kemudian dia membaca surat Al-Qadr 3 times. Al-Fatihah sekali, 3 times Al-Qadr. Wa qul huwallahu ahad 12 times. Dan dia membaca dalam tiap rakaat ini qul huwallahu ahad 12 kali. Jadi kul huwallahu 12 kali dikali 12 berapa? Berapa jemaah? 144. Ya, insyaallah 144 kali dia baca. Karena 12 rakaat nih. Dia katakan yafsilu baina kulli rak'atin bi taslimatin. Dia dengan setiap 2 rakaat dia salam. Fa idza faragha min salatihi. Kalau dia selesai salat, shalla alayya 70. Selesai sholat, dia berselawat 70 kali buat aku. Fayaqulu fi sujudihi. Dia di sujudnya, ingat sholawatnya berapa kali? 70 kali. Kemudian di sujudnya, dia membaca 70 kali. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini ketika sujud. Thumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian dia bangkit dari sujud. Wa yaqulu 70 marrah, dia mengatakan 70 kali rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam. Thumma yasjudu tsaniyah, kemudian dia sujud yang kedua, lalu dia membaca sama 70 kali subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Thumma yas'alullah ta'ala hajatahu, kemudian dia memohon kepada Allah hajatnya. Fa innaha tuqda, maka hajatnya akan dikabulkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini. Ini hadis yang dhaif, yang palsu dikatakan, wallazi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ma min 'abdin wala amatin. Tidak ada seorang budak lelaki atau budak wanita, maksud manusia. Shalla hadhihi shalah. Dia salat raghaib ini illa ghafarallahu jami'a dzunubihi. Melainkan Allah akan mengampuni semua dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahr. Walaupun seperti buih di lautan jumlahnya, wa adadir ramal, sejumlah butiran pasir di muka bumi ini, wa waznil jibal, seberat gunung-gunung yang terpanjang, wa waraqil asyar, sejumlah daun-daunan yang ada di pohon, wa yushfa'u yaumal qiyamah fi sab'i mi'a min ahli baitihi. Dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada 700 orang dari keluarganya, mimman qadistau jabannar, dari mereka-mereka yang sudah wajib masuk neraka. Artinya dihukum, difonis masuk neraka. Ini keutamaannya. Apa kata Imam Nawawi tentang hadis tentang salat raghaib ini? Salatnya 12 rakaat. Bacaannya Al-Fatihah. Kemudian Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali, kemudian qul huwallahu ahad 12 kali dalam setiap rakaat. Kemudian ketika selesai sholatnya dia membaca itu, dia bersholawat 70 kali buat Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Imam Nawawi, hiya bid'atun qabihatun munkaratun ashaddu inkarin mustamilatun ala munkarat fayata'ayyanu tarkuha wal i'radu anha wa inkaruha ala fa'iliha. Imam Nawawi, imam dalam mazhab Syafi'i, dia yang mengarang kitab Arba'in Nawawiyah, Riyadus Salihin, Syarhul Muhadzab, Al-Adhkar, dia mengatakan tentang bid'ah ini, tentang perbuatan ini. Jadi kalau bicara bid'ah, Imam Nawawi mengatakan bid'ah qabiha munkar, bid'ah yang jelek dan munkar, munkar sekali kata dia, yang mengandung banyak kemungkaran, maka wajib meninggalkan dan berpaling darinya dan mengingkari orang-orang yang melakukan. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam An-Nawawi. Adapun Ibn Nahas, dia mengatakan wahiyya bid'atun, itu bid'ah. Al-hadithul warid fiha mawdu'un bittifaqil muhadithin. Hadis tentang keutamannya itu palsu dengan sepakat dari ulama-ulama muhadithin. Maka selesai. Kita tahu, ya kita tinggalkan jamaah. Karena ini hadis palsu. Itu yang berkaitan dengan keutamaan sholatul raga'ib, tentang puasa yang dikhususkan di sana. Adapun umrah di bulan Rajab, zakat di bulan Rajab, apa aja di bulan Rajab. Sebenarnya semua amalan kebajikan itu tafadhol diamalkan dalam bulan Rajab. Seperti bulan-bulan lainnya. Tapi jangan mengkhususkan dan jangan kita akhirnya memprovokasi orang untuk mengamalkan sesuatu yang sebenarnya Nabi SAW tidak menganjurkan. Jadi ahibati fillah, yang mau beramal, yang mau sholat malam, yang mau puasa sunnah, yang mau sedekah, yang mau umroh, yang mau apa aja, tafadhol. Bulan ini bulan mulia, tapi tidak ada kekhususan. Ini bulan mulia seperti bulan haram yang lainnya, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu sebagai mukaddimah. Kita masuk bulan Rajab, perbanyak puasa sunnah, tafadhol. Yang mau puasa sunnah, yang mau bersedekah di bulan ini, sangat dianjurkan sekali bersedekah seorang muslim dalam kehidupannya, dan jauhi dosa. Apakah dosa di bulan-bulan haram dilipat gandakan? Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Yang penting tidak sama berbuat dosa di bulan haram dan di bulan lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita akan masuk kepada pembahasan hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Sampai mana kita ibu-ibu? Baik, barakallahu fikum. Iya, kita sampai ke halaman 60. Ana masalah baca bahasa Arabnya semalam. Baik. Kita akan berbincang tentang hikmah yang dapat dipetik dari disusuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kampung Bani, di kampungnya Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad. Baik, tafadhal. Ikhtirah, penjualan hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dibalik keberangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke daerah pedalaman yang jauh dari kota untuk disusui sebagaimana yang menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Arab pada waktu itu diantaranya. Baik, ini akan berbicara tentang hikmah dari disusuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkampungan, di pedesaan. Hal ini biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh. Kenapa dikatakan tokoh-tokoh? Karena yang bisa mengeluarkan biaya mereka. Tentunya mereka tidak akan mengeluarkan biaya kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat buat anak-anak. Kalau udah berpisah dari anaknya, bayangkan ini masih bayi. Ibu pisah dari anaknya ketika anaknya bayi. Bagaimana perasaan dia? Tapi karena memang seorang ibu ketika melahirkan anaknya, dia memiliki niat dan target untuk masa depan anaknya. Mau dijadikan apa tuh anak? Maka kadangkala seorang ibu itu rela berpisah dengan anak. Kenapa kadangkala Anda melihat pesantren-pesantren penuh dengan anak-anak? Kemana orang tuanya? Apakah mereka tidak cinta? Apakah mereka tidak sayang kepada anak keturunannya? Sayang. Tapi mereka melakukan itu karena ada yang sedang dicari oleh mereka. Semuanya itu untuk kebaikan anak-anaknya. Nah, fadhil yang pertama. Pergaulan kota dan untuk menghirup udara segar pedesaan. Apalagi kota Mekah pada waktu itu didatangi oleh banyak pengunjung yang berasal dari penjuru dunia dengan beragam jenis manusianya. Mereka datang untuk menunaikan haji, kunjungan, untuk melakukan perdagangan, dan lain-lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mengotori pergaulan dan moral. Subhanallah, iya. Ini tujuan yang pertama, tokoh-tokoh Arab dulu ketika mengirim anaknya ke pedesaan. Karena kota itu sudah terkontaminasi. Kalau kita lihat di kota Mekah itu, kita akan lihat dari dulu ya sampai sekarang juga kita akan melihat ada orang Indonesia di Mekah itu, ada orang Malaysia, ada orang Indonesia pun, ada yang dari Banjar, ada yang dari Aceh, dari berbagai negeri. Dari berbagai negeri itu datang ke sana berkumpul karena memang kota Mekah khususnya menjadi pusat pertemuan orang-orang ketika itu. Makanya mereka akan membawa adat istiadat, membawa kebiasaan, membawa berbagai moral dari negerinya, dan tentunya hal itu akan mempengaruhi pergaulan dan moral yang ada. Sesuatu yang buruk di daerah itu karena ada orang lain datang, menurut mereka, oh ini gak masalah seperti ini. Akhirnya tradisi yang awalnya baik jadi buruk. Maka akhirnya dikirim tuh ke pedesaan. Dan tidak bisa dipungkiri. Di sini ada cerita tentang Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan seorang khalifah. Abdul Malik bin Marwan pernah berkata, coba dibaca perkataan Abdul Malik bin Marwan. Malik membuat fitnah atas kami karena Al-Walid suka melakukan kesalahan dalam berbahasa, sementara Sulaiman bahasanya fasih. Itu disebabkan oleh Al-Walid tinggal bersama ibunya, sementara Sulaiman dan saudara-saudaranya tinggal di pedalaman yang menyebabkan mereka fasih berbahasa Arab dan mereka mengajarinya etika dan moral. Masya Allah. Nih, selain kalau bicara tentang lingkungan, bicara tentang alamnya, maka desa tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kota. Untuk kesehatan anak-anak, Masya Allah. Tapi di sini disebutkan, Abdul Malik bin Marwan itu punya anak namanya Al-Walid. Karena cinta sama Walid, Walid ini gak dikirim ke perkampungan. Kalau mungkin bicara sekarang tidak dipondokkan di kampung sana. Gak dikirim ke kampung. Di pedesaan tidak dikirim. Karena ibunya sayang. Akhirnya anaknya ini belajar bahasa dari ibunya. Dan kita tahu ya bahasa orang kota itu gak sama dengan bahasa orang desa. Kalau kita bicara bahasa Arab. Karena bahasa orang kota sudah bercampur tadi. Apalagi di kota itu kumpul dialek yang macam-macam. Ada orang Mesir yang dialek bahasa Arabnya berbeda dengan orang Mekah. Ada orang Aljazair yang kadangkala ana pun dengerin orang Jazair bicara, ana gak paham. Bahasa orang Aljazair itu sudah kayak bahasa Perancis. Bahasa Arab mereka udah kayak gitu. Nah, ketika nih anak hidup sama ibunya, yang ibunya notabene bahasa Arabnya, kadangkala kita lihat seorang ibu itu tidak mengajari bahasa yang benar sama anaknya. Namanya Muhammad. Ketika ya Muhammad masmuk ditanya sama ibunya, siapa namamu? Mamat ditanyai. Akhirnya sama ibu tuh anak dipanggil Mamat. Ini yang ada di masyarakat kita. Ibunya kadangkala mengikuti bahasa anaknya yang pelu ya, kayak gitu. Yang umpamanya dia ngomong burung, rurung. Akhirnya si ibu, mana rurungnya nak? Mana rurungnya? Anaknya itu ngomong urung atau rurung karena yang bisa dia ucapkan cuma rurung, tapi dia dengar burung. Namun ketika ibunya merubah burung jadi rurung, akhirnya yang terekam sama anaknya bukan burung lagi, rurung. Maka di sini seorang khalifah pun mengirim anaknya ke desa. Di desa itu dikatakan bahwasanya sementara Sulaiman dan saudara-saudara Sulaiman bin Abdul Malik dan yang lainnya itu bahasa Arabnya bagus dan bukan cuma bahasa. Apa katanya? Mereka diajarin adab dan belajar adab di sana. Diajarin tuh etika. Dan itu yang terpenting dalam kehidupan anak-anak. Dibandingkan ilmu, anak-anak itu lebih butuh kepada adab daripada ilmu. Kenapa? Ya ilmu itu nanti dia akan belajar. Tapi tata cara berbicara, etika menghormati orang yang lebih tua, etika nyuguhkan makanan, etika, Masya Allah. Anda lihat kadang-kadang kalau di Arab itu sampai sekarang lihat, jadi kalau ada tamu tuh, yang menyuguhkan makan itu bukan pembantu. Bukan. Tapi anak-anak mereka. Sampai anak mereka itu kadang-kadang kerjanya pegang termosnya teh atau kopi. Dia berdiri. Dia tamunya yang udah habis tehnya dia datengin. Tuangin lagi sama dia. Dia kembali lagi dia. Dia lihat yang lainnya makanan habis, dia ambil, dia ganti, dia tambahin. Itu termasuk adab yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Kalau sejak kecil tidak ditanamkan seperti itu, gimana lagi? Di mana ditanamkan? Di desa itu masih fresh, masih murni. Type yang kedua. Bayi yang dikirim untuk diasuh ke pedalaman dimaksudkan untuk membiasakan mereka berbahasa Arab yang bagus dan untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Arab. Nah, ini tujuannya tadi salah satu yang sudah diisyaratkan. Selain untuk menjaga moral anak-anak, memperbaiki etika mereka, bahasa Arab. Tujuan itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bahasa yang mulia ya. Kalau ibu-ibu baca nih ucapan-ucapan salafus soleh, bahkan ucapan Umar bin Khattab dalam urusan bahasa Arab, Masya Allah. Di mana didapatnya? Di desa. Kalau umumnya anak itu hidup sama pembantu, ya di Arab sekarang, di Mekah, di Medina, itu kebanyakan anak-anak sampai ada yang mengatakan nanti ini 20 tahun ke depan, orang Arab gak ada yang bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena hidup sama pembantu. Pembantunya dari Filipina, dari Indonesia, yang bahasa Arabnya kacau. Yang penting faham. Tidak ada kaidah yang diikutin sama mereka. Di sini, lihat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, dibaca para salafus soleh. Sangat menganjurkan. Para salafus soleh sangat menganjurkan untuk mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana mereka sangat menganjurkan untuk belajar fikih, hadis, dan ilmu faraid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berpesan, belajarlah kalian sunnah Nabi, belajarlah ilmu fikih, dan belajarlah bahasa Arab. Dan berlatihlah mengenal i'rab dari susunan Al-Quran. Karena itu adalah bagian dari bahasa Arab. Barakallahu fiik. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dia menyuruh orang belajar fikih. Dia mengatakan, dia tulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang menjadi gubernur dia kalau nggak salah di Irak pada waktu itu. Dikirimin surat, isi surat itu memerintahkan kepada umat Islam agar belajar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalian kalau nggak belajar sunnah Nabi, belajar apa terus? Kemudian belajar ilmu fikih. Ya, ilmu fikih sesuai dengan kebutuhan. Kau fikihnya di mana? Fikih muamalat. Aku soalnya pedagang, belajar kau fikih itu. Karena kau tidak akan faham bagaimana jual beli yang benar. Kemudian disuruh belajar lagi bahasa Arab. Ada apa dengan bahasa Arab? Emangnya di masa Umar bin Khattab tidak ada penerjemah, tidak ada buku terjemahan? Atau syekh-syekh tidak bisa menerjemahkan? Ada yang bisa menerjemahkan. Karena sebagian ulama itu, Imam Bukhari bukan orang Arab. Beliau dari Bukhara. Artinya beliau mungkin bisa bahasa-bahasa itu, tapi beliau menggunakan bahasa Arab. Karena itu diperintahkan orang belajar. Dan diperintahkan untuk berlatih mengenal i'rab dari susunan Al-Quranul Karim. Karena itu bagian dari bahasa Arab. Maka seorang yang membaca Al-Quranul Karim dan dia faham bahasa Arab, beda dengan orang yang membaca terjemahannya. Itu ya gini nih, kalau ada orang baca terjemahan Quran dilakukan. Nah, Anda mau kasih contoh nih, supaya kita paham kedudukan bahasa Arab ini nggak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia dan tidak bisa mencukupkan diri belajar bahasa, belajar agama dengan bahasa terjemahan. Di surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam." Terus orang itu coba bahasa Indonesia yang dilagukan. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. Tidak akan tes rasa bahasa Arab itu berbeda dengan terjemahan. Kenapa disuruh belajar bahasa Arab? Dan itu untuk kita. Manfaatnya buat kita. Kita akan baca lagi. Fadl, perkataan Umar juga. Dia juga berkata, belajarlah bahasa supaya tidak salah ucap dan belajarlah ilmu faraid karena itu adalah bagian dari agama kalian. Nah, supaya tidak salah ucap orang suruh belajar. Belajar bahasa itu. Dan belajar ilmu faraid, diperintahkan juga belajar ilmu faraid. Nah, dilanjutkan perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama. Mempelajari bahasa Arab adalah fardu ain. Karena mempelajari Al-Quran dan Sunnah hukum fardu ain. Dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin terjadi kecuali apabila mengetahui bahasa Arab. Sementara kaidah berbunyi, sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan adanya penyebab. Maka penyebab tersebut hukumnya juga wajib. Baik, barakallahu fiik. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang hukum belajar bahasa Arab. Dia mengatakan di sini, fa inna nafsal lughal arabiyyah min ad-din. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Mungkin orang dari bagian dari agama dari mana? Wa ma'rifatuha fardun wajib. Belajar bahasa Arab kata Ibnu Taimiyah kewajiban. Kenapa? Karena memahami Alkitab dan Sunnah itu wajib. Orang itu wajib faham Al-Quran dan Sunnah. Wala yufham illa bifahmi lughal arabiyyah. Dan tidak bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kemudian dikatakan ada kaidah yang mengatakan ma la yatimmu alwajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidah itu sesuatu yang wajib dan tidak bisa terpenuhi kecuali dengan adanya penyebab, maka penyebab tersebut hukumnya juga wajib. Kemudian disebutkan perkataan Asy-Syatibi. Ya ini untuk memotivasi ibu-ibu ya atau siapa aja yang punya waktu untuk belajar, belajar bahasa Arab. Orang itu bersungguh-sungguh belajar bahasa Inggris, bersungguh-sungguh belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, macam-macam. Bersungguh-sungguh dia ikut kursus, bahkan ada yang dapat TOEFL apa TOEFL atau apa tuh namanya, dia bersungguh-sungguh padahal itu bukan bagian dari agama. Namun kenapa yang bagian agama kita malah meremehkan, bahkan beranggapan itu sesuatu yang ya tidak dibutuhkan. Kau mencari dunia dengan bahasa Inggris, tujuanmu cari dunia. Kenapa kau enggak belajar bahasa Arab dengan tujuan cari akhirat? Fadl belajar bahasa Inggris. Silakan mau belajar bahasa Mandarin, tapi jangan meremehkan bahasa Arab. Seakan-akan tidak dibutuhkan. Tuh orang Arab ngirim anaknya ke desa supaya dapat bahasa Arab. Orang Arab sendiri. Dia ingin bahasa Arabnya benar, bahasa Arab anaknya benar. Nah, dilanjutkan perkataan Syatibi. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata tentang Al-Qur'an, bagi siapa saja yang ingin memahami Al-Qur'an, maka hanya dengan cara memahami bahasa Arab. Tidak ada jalan untuk memahaminya selain dengan jalan itu. Baik, mungkin orang akan berkata, Ustaz, terjemahan. Ya, terjemahan kita tahu. Terjemahan itu membawa pemahaman penerjemah. Terjemahan itu atau penerjemah itu, afwan, dia akan menyisipkan dalam terjemahannya itu sesuatu yang dalam pikiran dia itu benar. Itu terjemahan. Tapi ketika bahasa Arab, kok akan faham? Oh, maksudnya ini, akan buka kamus ini, itu. Dan kita sudah baca terjemahan ini, beberapa terjemahan itu kurang tepat. Kalau kita tidak katakan salah, tapi kurang tepat. Sehingga memiliki multi tafsir. Yang kadang-kadang orang memahaminya salah kemudian. Tapi kemudian perkataan Syatibi yang satunya lagi dibaca. Asy-syari'atu. Ya, fadal. Ana baca bahasa Arabnya, nah. Syariat Islam itu dalam bentuk bahasa Arab, maka tidak mungkin bisa dipahami dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab yang benar. Karena keduanya dalam bentuk yang sama, sama-sama berbahasa Arab, kecuali yang berkaitan dengan majaz, kiasan. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini asy-syari'atu Arabiyyah. Syariat itu bahasa Arab. Makanya kalau ada yang benci sama Arab, ya, ada yang anti Arab, subhanallah, syariatmu itu bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, nabimu pakai bahasa Arab, sahabat-sahabatnya pakai bahasa Arab, hadis-hadisnya pakai bahasa Arab. Kalau ada yang selain bahasa Arab, itu berarti terjemahan. Tapi kalau sumber syariat, bahasa Arab. Syatibi, Syatibi dari mana? Ibu-ibu. Syatibi dari mana? Tunggu, Anda mau... Fadal, Syatibi dari mana nih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Syatibi ini dari Andalusia. Nama negerinya itu disebutkan di sini. Oh iya, nih anak-anak bacakan ya. Syatibah itu letaknya di mana? Syatibah itu bahasa Spanyolnya Setiva. Setiva, ya. Kalau bahasa Valencianya, Satifa. Aduh, nggak ngerti anak. Disebutkan ini, hiya madinatun isbaniyatun taqa'u fi muqata'ati Valencia. Kata dia, itu kota yang letaknya di wilayah Valencia. Dia dari sana tuh. Bahasa Arab, dia mengatakan itu negeri Andalusia ketika itu, jadi Arab mereka. Mereka yang hijrah, anak-anak yang lahir di sana pun, ini termasuk kelahiran di sana Imam Syatibi, dan dia pun berbahasa Arab. Kenapa? Karena dia tahu sumber syariat ini bahasa Arab. Kalau orang tinggalkan bahasa Arab, terus mau belajar dari mana? Kemudian dikatakan nggak mungkin, tidak mungkin bisa dipahami dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab. Betul, dengan benar tidak mungkin. Orang mungkin bisa Anda belajar pakai terjemahan, bisa. Tapi memahami dengan benar, dengan tepat, kadang-kadang nggak bisa. Karena keduanya dalam bentuk yang sama, itu bahasa Arab. Kecuali yang berkaitan dengan majaz, dengan kiasan ini pun dalam bahasa Arab itu ada, sehingga orang harus belajar dengan benar. Haibati fillah. Syekh menjelaskan sesuatu yang sebenarnya itu terjadi. Di Indonesia ini banyak orang Arab. Syekh ini bercerita tentang orang Arab. Kata Syekh, dia berkunjung ke Amerika, dia berkunjung ke Inggris, ke Brazil. Banyak orang Arab yang hijrah. Artinya hijrah dari Yaman, dari Aljazair, dari mana mereka meninggalkan negerinya menuju ke Arab. Menuju ke Eropa atau ke Amerika. Sampai sana, bahasanya dihilangkan semua. Wajahnya wajah Arab. Ya, kita lihat sekarang nih. Mungkin di majelis taklim Valencia ada yang keturunan Arab enggak? Umudaya? ada bulu Ustaz. Ah, coba diajak ngomong bahasa Arab. Bisa lah, bisa. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaif halak. Setelah itu udah hilang yang lainnya. Dan ini terjadi. Kenapa kok bisa terjadi? Kau itu orang Arab. Suami istri orang Arab. Anggap orang Arab. Atau suaminya orang Arab. Istrinya orang Indonesia. Kenapa bapaknya ngomong bahasa Arab sama anaknya? Sehingga tetap terjaga itu bahasa Arab. Di Indonesia dikatakan ada 5 juta keturunan Arab. Dulu itu tahun 2010 dikatakan 5 juta keturunan Arab. Tapi semuanya tidak bisa bahasa Arab kecuali sekolah ambil bahasa Arab. Artinya jarang di antara mereka yang bisa bahasa Arab karena di rumahnya pakai bahasa Arab. Yang ada karena mereka sekolah. Kayak anak-anak SD enggak bisa bahasa Arab. Masuk pesantren belajar terus baru bisa belajar bahasa Arab. Anak punya kakek juga udah enggak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab kakeknya kakek. Anaknya kakek, bapaknya kakek ini ya mungkin masih ada sedikit bahasa Arab, tapi kemudian anak keturunannya hilang semua. Maka Syekh menjelaskan tentang pentingnya bahasa Arab ini, dan musuh-musuh Islam berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Arab dan bahasa Arab. Dari Arab sebagai peradaban, dan dari bahasa Arab sebagai bahasa syariat. Baik, Islam itu identik dengan Arab. Nah, tapi Islam itu lil alamin, untuk alam semesta. Tapi yang ketiga, Allah Ta'ala telah menciptakan Halimah radhiyallahu anha menyusui dengan cara yang tidak mudah. Setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, ia kembali untuk mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena awalnya tidak suka. Tetapi setelah berada di pangkuannya dan mendapatkan keberkahan baginya dan keluarganya, dia bertekad untuk tidak melepaskan anak yang pada mulanya semua wanita enggan untuk menyusuinya itu. Masya Allah. Di sini, subhanallah ya. Halimah datang bersama sahib-sahibnya dari kampung sana untuk cari anak yang bisa disusui karena berharapkan duit. Ditawarin Muhammad SAW. Semua juga ditawarin orang-orang itu. Karena mereka biasanya kan rombongan, berangkatnya rombongan. Mereka datang ke rumah fulan, satu anak dapat. Selesai keliling ternyata Halimah belum dapat. Masa dia pulang gak bawa anak? Dalam kondisi hatinya sedih, udahlah daripada gak ada yang lainnya. Maka dia ambil tuh Rasulullah SAW. Gimana nih perasaan Halimah yang tidak suka membawa Nabi SAW? Dalam artian terpaksa, udahlah biar dapat sedikit, yang penting dapat duit lah. Mungkin kayak gitu tuh bahasanya. Tapi ternyata ketika dibawa Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang tidak dalam bayangan dia terjadi. Hidup Halimah berubah 360 derajat. Bahkan kendaraan Halimah yang awalnya jalannya paling akhir ya, jalannya jadi paling depan. Susu kambingnya, susu ontanya yang awalnya kering jadi penuh dengan susu. Di sini ada pelajaran. Ini fikhu sirah, memahami sirah, mengambil faedah darinya. Tidak semua yang kita sukai itu baik buat kita. Dan tidak semua yang kita benci itu buruk buat kita. Bayangkan bagaimana perasaan sahib-sahibnya Halimah semuanya. Mereka semua menolak Nabi Muhammad SAW. Karena dalam pandangan dia, aduh, dapat apa dari orang anak yatim kayak gini nih. Bapaknya apa, ibunya juga bukan orang kaya, kakeknya juga bukan orang kaya. Maka di sini perasaan itu tentunya ada. Namun setelah mereka melihat Halimah bawa tuh bayi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup Halimah berubah. Mereka akhirnya di kampung itu ketika ngembalakan kambing dikatakan kau gembalakan kambing bersama kambingnya Halimah. Yang barokah itu sampai kambingnya Halimah barokah. Tapi ternyata mereka mengembalakan kambing di tempat kambing Halimah mengembala, makan juga sama di situ. Ternyata yang gemuk kambingnya Halimah, kambing mereka tetap kurus. Padahal yang dimakan mungkin sama. Tapi Allah Rabbul Alamin. Dijadikan berkah, yang dimakan sama. Maka di sini seorang muslim dalam menghadapi kehidupan ini, dia harus husnudzon sama Allah. Hidup harus optimis dalam semua kondisi. Di sini coba dibaca firman Allah. Hari ini mengingatkan kita akan firman Allah. Naam. Ada yang tak terlalu syai'an wa yaj'alam ma'u fi khairan kathiran. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ya, dilanjutkan. Firmannya, wa'asa antuk wa'asa syai'an wa khairan lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat nih. Ini An-Nisa ayat 19 itu berkaitan dengan hubungan suami istri. An-Nisa ayat 19 awal ayatnya mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Pasangan-pasangan kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri-istri kalian. Nih para jamaah, ibu-ibu kadang kala benci sama menantunya. Kadang kala enggak suka sama menantunya, enggak suka sama aduh macam-macam lah. Ini fitnah keluarga dan ujian mereka. Allah katakan, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apakah suruh ceraikan tuh istrinya? Kadangkala orang tua melihat menantu perempuannya kurang baik sama anaknya. Mertua ngomong, udahlah nak, masih banyak wanita yang lain. Kau ceraikan dia. Allah katakan, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا. Bisa jadi yang kau benci itu ternyata banyak kebaikan di sana. Banyak kebaikan di sana. Allah yang jadikan kebaikan itu. Halimah benci, dia enggak suka bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya terpaksa dia membawa itu bayi karena enggak ada lainnya. Kalau ada yang lainnya ditinggal. Enggak ada pilihan. Tapi di sini kau belajar. Bisa jadi yang kau benci Allah jadikan kebaikan itu. Di ayat yang selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat berbicara tentang kewajiban berperang di jalan Allah. Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Allah sebutkan diwajibkan kepada kalian untuk berperang dengan Allah. Wa huwa kurhul lakum, dan berperang itu sesuatu yang dibenci oleh kalian. Gimana orang enggak benci dengan peperangan? Dia akan terluka. Mungkin dia akan terbunuh. Mungkin dia akan cacat seumur hidup. Mungkin anak-anaknya akan jadi anak yatim. Istrinya akan menjadi janda. Banyak hal. Sehingga orang benci dengan jihad. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Dan itu baik buat kalian. Baik buat kalian. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, cinta kepada sesuatu dan itu buruk buat kalian. Kalian tuh enggak ngerti. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Kalian enggak ngerti, yang tahu tuh Allah jalla jalal. Maka ibu-ibu, apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini? Yang menimpa kita, anak kita sakit atau hal-hal lain. Maka ingatlah, kita itu tidak tahu di balik itu ada apa. Tapi husnudzon dan berharap. Optimis dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, seorang muslim optimis. Nah, kita akan baca perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan yang sangat indah berkaitan seorang muslim harus hidup optimis. Menghadapi semuanya dan berhusnudzon kepada Allah. Tafadhal dibaca. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya seorang hamba yang berharap. Sesungguhnya seorang hamba yang berharap sesuatu dari perniagaan atau kepemimpinan juga dimudahkan baginya, kemudian Allah memalingkan nikmat itu kepadanya, kemudian Allah berkata kepada malaikat, palingkan dia dari keinginannya itu, karena jika aku mengabulkan keinginannya, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, Allah pun menjauhkannya dari keinginannya itu. Tetapi hamba itu masih berkata, bulan telah mengalahkan saya. Sungguh untunglah bulan dibandingkan saya. Walaupun pada hakikatnya itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini sesuatu yang sering terjadi di masyarakat kita. Ibnu Mas'ud mengatakan tentang ada seorang hamba yang dia kepingin mendapatkan perdagangan. Ya, artinya kadangkala dia mau beli rumah nih di tempat itu. Dia udah ngomong sana ngomong sini, ternyata dia kalah sama orang lain. Dibeli sama orang lain. Terjadi naam. Atau kepemimpinan. Ada orang yang, ya kalau sekarang berebut kepemimpinan sekarang, tak ada yang kalah, umpamanya. Maka yang kalah, yang tidak dapat perdagangan itu, dia menyesal. Padahal sebenarnya yang membuat dia kalah itu Allah. Yang membuat dia tidak sukses membeli rumah itu Allah. Yang menyebabkan dagangannya bangkrut, itu Allah yang menyebabkan semuanya itu. Tujuannya untuk kebaikan dia. Kalau kau sukses dalam perdaganganmu, kalau kau sukses dalam kepemimpinanmu, artinya yang kau inginkan kau dapatkan, dan kau raih, apa disebutkan dalam perkataan Ibnu Mas'ud, fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu nar. Kalau aku mudahkan bagi dia, sampai dia dapat tuh yang dia inginkan, aku masukkan dia ke neraka nanti. Aku masukkan dia ke neraka. Karena bisa jadi perdagangan yang dia sedang garap. Kalau dia sukses, dia lupa sama Allah. Kepemimpinan, kalau dia sampai jadi pemimpin, dia bakal kufur kepada nikmat Allah. Maka Allah yang memalingkan, itu karunia dari Allah. Allah katakan kepada para malaikatnya, qala isrifuhu anhu, palingkan itu yang dia inginkan dari dirinya. Jangan dikasih itu dia. Allahu Akbar jemaah. Allahu Akbar ya. Di sini kita harus bersyukur sama Allah. Dan kata Ibnu Mas'ud, itu orang tetap aja merasa dirinya kalah. Merasa dirinya enggak sukses, merasa dirinya enggak berhasil, padahal itu karunia dari Allah yang sebenarnya kepadamu. Di sini Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh tahu kalian yang enggak tahu. Allah tuh tahu. Oleh karena itu kita optimis. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya itu udah diatur. Allah tahu nih fulan nih butuh duit, kasih duit. Fulan kalau miskin bisa jadi dia kufur. Fulan nih duitnya jangan dikasih. Karena kayaknya fulan kalau dilepas duit rezekinya, dibukakan pintu rezeki, enggak lagi datang kajian. Makanya sebagian ibu-ibu tuh sampai hari ini masih datang kajian karena belum dibuka proyeknya dia. Mungkin kalau proyeknya udah dibuka, yang ada ana kayaknya nonton via Sapa Muslim ya. Enggak datang lagi kajian. Hada waqi. Maka seorang muslim, ya Allah, ridhalah dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Di doa istikharah ya, biasanya kita kalau minta pilihan, kita udah jelas-jelas mengatakan kita ini enggak faham, kita ini enggak ngerti, kita ini enggak kuasa. Kita mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lamu taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Kita katakan kau yang tahu ya Allah. Kau yang bisa, kau yang mampu. Oleh karena itu, kita kalau sudah sering baca doa itu, dan kita resapin dalam kehidupan ini, kita akan hidup dengan asma'ullah husna. Dapat musibah, insyaAllah ini lebih baik. Ini lebih baik. Daripada anda dapat, yang anda inginkan, anda enggak kena musibah, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar yang diambil dari diriku. Seperti keimanan dari dirinya. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat, saya menerima pendapat yang mengatakan bahwa Abu Lahab mendapat fasilitas minuman setelah mati karena memerdekakan Suwaibah yang telah menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa keponakannya bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah lahir. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian itu tentang keutamaan mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Abu Lahab senang karena kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itulah menyebabkan dirinya diberikan minuman, walaupun dia adalah seorang yang musyrik dan mati dalam keadaan syirik dan dalam permusuhan berat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan kisah Abu Lahab. Jadi yang pertama, Abu Lahab ini dalam sebuah riwayat yang mursal dikatakan dia itu ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih kabar gembira telah lahir keponakannya bernama Muhammad, dia senang. Dia senang, kemudian dia bebaskan budaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui sama Thuwaibah, itu bekas budaknya Abu Lahab. Dalam riwayat itu dikatakan Abu Lahab ketika mati, ya Abu Lahab ketika mati ada keluarganya yang mimpi. Mimpi melihat Abu Jahal, Abu Lahab ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Buruk banget kondisi dia. Lalu keluarganya tanya, dalam mimpi, ingat mimpi ini cerita mimpi. Sehingga sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan hadisnya menurut sebagian ulama mursal, tidak sahih. Mimpi keluarganya Abu Lahab. Dikatakan yang mimpi itu katanya Abbas. Ketika ditanya, bagaimana kondisimu, kata dia, ya aku diazab terus kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin azabku dikurangin. Karena apa? Karena aku membebaskan budakku ketika lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kebahagiaan. Padahal kita tahu orang-orang musyrikin itu kata Allah la yukhaffafu anhumul azab. Azab itu tidak diringankan buat mereka. Makanya para ulama mendhaifkan kejadian itu, apalagi itu mimpi. Bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keringanan azab pada hari Senin dikarenakan dia beramal, dia membebaskan budaknya pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis digunakan juga oleh sebagian ulama untuk dalil atas disyariatkannya kita berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Senin. Kita disunahkan puasa, tapi bukan dengan tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka berdalil dengan kisahnya Abu Lahab, maka kisah Abu Lahab ini dia diringankan bukan setahun sekali, tapi diringankan setiap hari Senin. Dan itu hari disyariatkan yang kita puasa. Namun kembali lagi, masalah itu ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mendhaifkan dan ana lebih condong kepada yang mendhaifkan kisah itu. Di samping kisah itu hanyalah mimpi yang tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya benar Abu Lahab itu diringankan azabnya pada setiap hari Senin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jadi pelajaran yang Syekh ingin sampaikan, Syekh seakan-akan mensahihkan kejadian ini. Syekh Zaid mengatakan, kalau itu buat orang musyrik aja, karena kecintaan dia dengan kelahiran Rasulullah SAW, dia mendapatkan keringanan di azabnya, bagaimana dengan orang mukmin yang mencintai Rasulullah SAW? Bagaimana kalau kita nih cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Baik, di sini disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, hatta yuhibba li akhihi, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai kalian menjadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh makhluk yang ada, seluruh manusia yang ada. Coba dibaca kesimpulan dari hadis dalam hadis di atas. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan macam-macam cinta antara manusia, yaitu ada tiga. Pertama, cinta yang berindikasi memuliakan dan mengagungkan, seperti cinta seorang anak kepada ayahnya. Kedua, cinta berindikasi kasih sayang seperti cinta orang tua kepada anaknya. Ketiga, cinta yang berbalas dan karena latar belakang kebaikan seperti mencintai manusia lainnya. Lanjutkan. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus melebihi tiga jenis cinta di atas, sebagaimana makna yang dimaksudkan dalam redaksi kata hadis yang memakai as'alu tafdil, bentuk kata yang berwajan af'al, yang bermakna lebih komparatif, mahabba ilaih, lebih dia cintai. Barakallahu fikum. Iya. Cinta itu ada yang tabii. Cinta yang memang naluri manusia mencintai. Disebutkan di sini, seperti cinta yang berindikasi memuliakan dan mengagungkan. Seorang anak ketika mencintai orang tuanya, itu cinta yang penuh dengan pengagungan buat orang tuanya. Orang tua dia, maka dia cinta. Ada cinta yang berindikasi kasih sayang, kesian, seperti orang tua yang cinta sama anaknya. Kecintaan orang tua sama anaknya tentunya tadi penuh dengan kasih sayang, dia kesian sama anaknya. Yang ketiga, cinta yang berbalas. Cinta yang berbalas ini artinya gimana? Yang latar belakangnya ada orang berbuat baik sama kita, maka kita paling tidak cinta sama tuh orang. Nah, itu wajar orang cinta sama orang lain karena orang itu telah membantu, telah berbagi sama dia, nolong dia, kemudian dia cinta sama tuh orang. Ini model cinta ada tiga. Dan bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Cinta kita kepada Nabi SAW harus melebihi semua cinta itu. Kapan akan nampak bukti kalau kita lebih mencintai Nabi SAW daripada orang tua kita, daripada istri kita, daripada anak kita, daripada semua manusia? Kapan itu akan terbukti? Ibu-ibu, ketika mendapatkan ujian, ketika disuruh memilih, ketika disuruh memilih, nah, Allah atau orang tua. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Mus'ab bin Umair, ketika disuruh memilih antara ibunya. Mus'ab bin Umair mengatakan, Mus'ab, syuf kau, kalau tetap bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan putus semua nikmat yang aku berikan kepadamu. Kata Mus'ab, enggak apa-apa ibu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dihadapkan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya yang mogok makan, mogok minum, mogok menyisir rambutnya, dia mengatakan, hatta tatruka dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kau tinggalkan agama Muhammad, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, aku tidak akan menyisir rambutku sampai kau tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dihadapkan Nabi Muhammad atau ibundanya. Ibundanya bisa mati nih kalau enggak mau makan. Bahkan ibunya, kenapa dia mogok makan? Nanti kau saat kau akan dihina sama orang, dicela sama orang. Ketika kau jalan, kau lewat, dikatakan, hadza qatilu ummi, ini pembunuh ibunya. Sampai seperti itu, dipaksa nih. Tapi apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ummah, wahai ibunda, lau anna laki mi'ata nafsin, fakharjat nafsun ba'da nafsin. Wahai ibunda, kalau kau memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu nyawa itu keluar, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Kuli audai, kau makan atau kau tinggalkan, silakan. Ketika itu akan tampak kita ini lebih cinta mana. Sebenarnya orang mengatakan aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada manusia, daripada semua. Tatkala dihadapkan ke sebuah cobaan, ternyata dia lebih cinta dunianya. Dan ini terjadi, bagaimana sebagian orang itu meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW hanya sekedar untuk mendapatkan beberapa rupiah dari duitnya. Baik. Fadhil, dilanjutkan yang kelima. Kelima, Syekh Abdurrahman Al-Khawli berkata, setiap manusia mendapatkan jatah kebaikan dari namanya. Hal ini berlaku dalam alam manusia dan begitu juga dalam alam lainnya. Lanjutkan. Nama Rasulullah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi malaikat, dan terpuji di sisi saudara-saudaranya para nabi, dan terpuji di sisi penghuni alam semesta. Lanjutkan. Dia dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan itu mengisyaratkan bahwa nikmat Allah telah dimulai. Nah. Ibunya bernama Aminah yang aman, dan bidannya bernama Ashifa Kesembuhan. Ummu Abdurrahman bin Auf diasuh oleh barokah keberkahan, disusui oleh kuwaibah pahala dan harimah santun as-sa'adir. Nah, subhanallah, kita lihat nih. Setiap manusia mendapatkan jatah kebaikan dari namanya. Kenapa Rasulullah SAW merubah nama sebagian sahabat? Kenapa sebagian sahabat itu ketika memberikan nama kepada anaknya, dia milih nama-nama yang baik buat mereka? Karena orang itu akan mendapatkan jatah kebaikan dari namanya. Dan disebutkan oleh Syekh As-Saqali, Syekh Abdurrahman As-Saqali, dia menjelaskan bahwasanya ini berlaku dalam alam manusia dan begitu juga dalam alam lainnya. Jadi orang itu optimis ya, tafa'ul dikatakan dengan nama. Nabi SAW ketika menegosiasi di perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ketika yang datang itu Suhail, Suhail artinya yang muda. Ketika datang delegasi orang-orang musyrikin namanya Suhail, apa kata Nabi SAW, sahula amrukum. Urusan kalian dimudahkan sama Allah insyaAllah. Ini namanya tafa'ul. Dengan seperti itu. Nabi SAW namanya Muhammad. Dan beliau terpuji. Ada yang mencela beliau. Ketika nanti insyaAllah kita akan baca. Tatkala terjadi Bai'atul Aqabah di Aqabah sana. Di Aqabah itu tempat lempar jumrah. Yang pertama Aqabah. Antara Nabi SAW dengan orang-orang Ansar. Bai'ah Aqabah kedua. Tahun ke-13 kenabian. Di situ iblis atau setan yang jaga gunung. Bukan yang jaga gunung ya. Setan yang biasa menunggu di sana. Namanya kalau gak salah Azyab. Atau Azab. Azabul Aqabah. Azab namanya. Dia itu mengatakan, ya ahlal jabajib, halakum min mudhammamin. Wahai ahli Jabal, kalian ini menjerit terdengar oleh orang-orang yang ada di Mina ketika itu. Mereka menyebut, dia menyebut Nabi Muhammad SAW bukan Muhammad, tapi Mudhammam. Artinya yang tercela. Kenapa? Karena mereka kalau ngomong Muhammad, Muhammad itu terpuji artinya. Terpaksa mereka merubah namanya. Jadi umpamanya mereka lagi ngobrol, ini gimana nih urusan Muhammad? Kita ini harus gimana dengan Muhammad? Muhammad itu artinya yang terpuji, yang terpuji. Sehingga mereka malas mengomong Muhammad. Akhirnya diganti Mudhammam. Tapi gak bisa orang merubah nama orang lain. Namanya tetap Muhammad. Yadhumunani. Sampai ada sebuah ucapan Rasulullah SAW mengatakan, mereka mencela aku. Wa ana Muhammad. Dan aku Muhammad. Aku artinya terpuji. Maka di sini orang akan mendapatkan bagian dari namanya. Sampai disebutkan tentang bulannya. Bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya yang lapang. Rabi itu bulan musim semi ya. Awal ini yang awal datang. Ibundanya namanya Aminah. Umar bin Khattab pernah tanya sama satu orang, namanya kau siapa? Namanya kalau enggak salah, dia namanya api neraka semuanya. Tinggalnya di Harroh. Tinggalnya di kampung Harroh. Harroh ini artinya batu-batu hitam yang panas. Di mananya di Harroh itu? Villa Dhoha. Di yang paling panasnya. Kata Umar bin Khattab, kau pulang. Kayaknya rumahmu kebakaran itu sudah. Pulang benar rumahnya kebakaran. Makanya perlu memberikan nama-nama yang indah. Buat rumah. Buat jalan ya. Ana masih ingat jalan-jalan yang bagus banget ya di Singapura sana. Di kampungnya orang Islam. Jalannya namanya Jalan Cinta. Nanti masuk jalan lagi Jalan Kasih Sayang, masuk lagi Jalan Bahagia, masuk lagi Jalan Keberuntungan, masuk lagi, Masya Allah. Jadi orang masuk sana itu keluar seneng. Tapi coba, nama jalannya dirubah. Jalan Pancoran. Pancoran. Kemudian setelah itu masuk Jalan Banjir. Masuk lagi Jalan Topan. Macam-macam orang keluar dari sini, ya Allah kayaknya harus cepat keluar dari sini. Ibundanya namanya Aminah. Bidannya Ibunda Abdurrahman bin Auf adalah Asyifa, artinya kesembuhan. Diasuh oleh Barakah Ummu Aiman yang penuh dengan berkah. Disusui oleh Thuwaibah dari Thawab yang artinya pahala. Dan kemudian disusui pula oleh Halimah yang artinya yang santun, yang penyabar. Maka perlulah kita nih memberikan nama dengan nama-nama yang baik dan merubah nama-nama yang buruk. Buat kendaraan kita dikasih nama-nama yang baik pula. Nah, enggak ada masalah. dan anak-anak kita kasih nama yang baik. Jangan terlalu ini, jangan terlalu terobsesi untuk menyamakan nama depan anaknya, sehingga lupa dengan nama-nama yang indah dan mulia. Kepingin nama anaknya pakai ro semua. Oke, ada yang bagus namanya. Rumaisa umpamanya. Rizqa. Kemudian Romla. Kemudian ketika gak dapat lagi mungkin ro. Padahal udahlah bismillah kasih nama roti aja. Gak tahu yang penting pakai ro juga gitu kan. Ada kalau orang berpikir seperti itu. Tidak memikirkan makna. Hadza insyaallah orang yang memiliki nama-nama kebaikan, paling tidak dia masih berharap kebaikan. Ketika nama anaknya bernama Sa'id. Sa'id artinya yang bahagia. Nama Sa'id, ya Allah, Sa'id, mudah-mudahan kau Sa'id. Benar-benar Sa'id. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, atau kita mau baca pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagaimana cara meyakinkan seorang anak perempuan 11 tahun bahwa apa yang dialami ini sudah takdir, namun tetap berusaha dan berdoa. Si ibu sudah mendoakan anak dan menasihati bahwa ini yang terbaik dari Allah, namun anak kadang suka tidak bisa menerima. Anak umur berapa? 12 tahun. 11? Iya. Nah, udah? Yes. Barakallahu fiik. Iya, subhanallah jemaah, subhanallah jemaah. Iya, orang tua memiliki kewajiban untuk membawa anaknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di antara rukun Islam itu adalah beriman dengan takdir, baik dan buruk. Maka bagaimana menanamkan kepada anak kalau itu sudah takdir? Anda tidak tahu kejadian apa yang hendak disampaikan oleh orang tua, yang takdir apa. Maka terkadang mungkin model gini. Kalau ternyata terjadi perceraian, ini salah satu takdir Allah. Anak kadang-kadang gak nerima. Kok bisa Umi? Umi kok bisa cerai umpamanya? Atau yang lebih muda mobilnya dicuri. Atau kalau dia mungkin kecelakaan. Di sini kita bisa memberikan arahan kepada anak kita dengan memberikan contoh. Kenapa di Al-Quranul Karim itu seringkali Allah memberikan permisalan-permisalan? Karena permisalan ini akan menjadikan sesuatu yang di dalam sesuatu makna itu dalam dunia nyata. Allah contohkan kehidupan dunia ini dengan apa? Dengan tumbuhan, dengan tanaman, petani, anggap gandum, padi yang hijau menyenangkan. Kemudian jadi kuning dan kemudian jadi tua, dipanen dan habis. Maka perlu anak kita kiranya kita bawa ke tempat sehingga dia bisa menerima takdir itu. Kalau kecelakaan, kita bawa dia ke tempat orang-orang yang lebih parah hidupnya. Nina, kayak gini, Nina. Ya Allah, ya. Yang ya Allah ternyata, ya memang sudah ketentuan Allah buat Ana, ya. Kemudian dia datang ke tempat lainnya. Kalau ditakdirnya umpamanya harus bercerai, harus apa, ditinggal mati oleh orang tua, kadang-kadang ada yang gak terima dengan hal itu, ya. Maka pelan-pelan dia perlu contoh, anak itu perlu contoh nyata. Tidak hanya pemahaman tadi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya itu disampaikan. Tapi karena anak masih umur 11 tahun, maka berikan sesuatu yang nyata buat dia. Dengan apa? Ya, dengan tadi. Bergantung dengan masalah takdir yang hendak disampaikan. Hendak takdir. Dan anak-anak perlu difahami bahwasanya takdir itu bukan hanya takdir buruk. Kita tuh kadangkala selalu mengatakan, ya kita bersabar dengan takdir buruk. Kau dapat nikmat pun itu takdir. Sehingga dia harus mensyukuri nikmat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini berkaitan tentang hikmah yang nomor 3 dari Nabi Rasulullah itu kan kita kan harus berdoa kepada Allah. Ya. Nah, di sini saya mau tanya, andaikan misalnya gini Ustaz, semua tadi kan terbilang semua yang terjadi dalam hidup kita ini kan sudah menjadi takdir dari Allah. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, misalkan kita dikasih pilihan sama Allah, itu yang baik dan yang buruk. Contoh, misalkan gimana ya? Kita udah tahu kalau orang ini tuh tidak baik, sudah dirujukin sama Allah tidak baik. Nah, tetapi karena besarnya gimana ya? Maksudnya mungkin keegoisan kita, keegoisan sebagai manusia, jadi kita tetap kekeh gitu, tetap memaksakan maunya ini gitu loh Ustaz. Nah akhirnya terjadilah tetap terjadi padahal kita sudah dikasih, sudah ditunjukin sama Allah. Nah setelah berjalan ada rasa penyesalan itu Ustaz, kenapa nggak ditinggalkan dari dulu seperti itu. Nah, apakah itu termasuk dari takdir? Kalau misalkan termasuknya dari takdir, kadang saya itu masih menggunakan logika juga, berarti Allah itu nggak sayang gitu sama hambanya. Ada juga yang Allah itu menunjukkan bahwa dia tidak baik itu setelah semuanya itu terjadi Ustaz. Jadi kadang tuh saya masih berpikir kok setelah semuanya terjadi, kenapa Allah baru menunjukkan? Jadi masih emang ini takdir yang Allah tulis buat saya, berarti Allah itu nggak sayang gitu. Nah, iya. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik ya, yaitu kadangkala dialami oleh setiap jiwa ketika dia mendapatkan musibah yang awalnya dia dikasih pilihan, dua pilihan, ternyata pilihan dia kepada tetap kekeh dikatakan karena egoisme dia memilih sesuatu itu. Padahal dia udah dikasih tahu pada awalnya, tapi dia tetap milih. Kemudian setelah berjalannya waktu dia menyesal. Dalam penyesalannya itu, dia mulai su'udzon sama Allah. Kok Allah gak sayang sama aku? Kok Allah ini macam-macam? Yang pertama harus kita pahami, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu jelas. Artinya Allah sayang sama ibu. Kadangkala, kasih sayang Allah itu bukan berarti memberikan segala yang diinginkan. Bisa tadi takdirnya dikatakan jadi takdir buruk buat dia. Kalau bicara tadi, ibu menyesal dengan pilihannya. Ada yang lebih dari itu mamanya. Kecelakaan patah tulang. Kakinya patah harus diamputasi. Apakah pantas dia mengatakan Allah itu gak sayang sama dia? Diamputasinya kaki dia itu termasuk kasih sayang Allah kepada dia. Jadi kalau tadi setelah kejadian muncul penyesalan, apa yang dilakukan seorang hamba? Maka dia katakan, Qadarullah wa masya'afa'al. Katakan ini udah takdir Allah dan Allah berbuat sekehendak dia. Lalu sikap kita mencari hikmah dari sana. Bukan mencari-cari, kenapa sih Allah kok gak dulu udah menggagalkannya? Kenapa kok dibiarkan? Itu tidak boleh dilakukan, karena itu hanya akan membuat beban kehidupan seseorang. Apa yang perlu dia lakukan? Menyikapi ini agar ada hikmah yang bisa dikumpulkan di sana. Ketika memang kita menyesal, ya Allah, kita berpikir, mungkin dosa-dosaku banyak memang. Semoga ini menjadi penghapus dosaku. Ini termasuk poin. Artinya poin dari hikmah kejadian yang kita menyesal. Bisa jadi untuk penghapusan dosa buat aku. Yang kedua, mungkin supaya aku lebih dekat sama Allah. Kalau aku gak kena musibah kayak gini nih, aku kalau gak ada kejadian kayak gini, mungkin aku gak akan kenal sunnah. Mungkin aku tidak akan ngaji. Mungkin aku akan seperti macam-macam. Dia akan melakukan hal itu. Maka carilah kebaikan-kebaikan di balik yang terjadi. Yang ketiga, kau lihat musibahmu di agama apa di dunia. Kalau musibah itu di agama, maka kita seharusnya menyesal mati-matian. Tapi kalau urusan dunia, kita mengatakan, ya Allah, dunia ini memang akan ditinggalkan. Dan isi dunia ini ujian. Dan kembali kita yakin, takdir Allah pasti yang terbaik buat kita. Dan kapan kita tahu takdir Allah? Ketika sudah terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di semua orang mukmin ada kebaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Engkau bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat buat engkau. Tadi kita lihat, penyesalan-penyesalan itu bermanfaat enggak? Kalau kiranya tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau kiranya kita bisa mengambil manfaat, ambil manfaat. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah. Kita harus minta tolong sama Allah. Sehingga kalau ada kejadian, kita sudah berusaha untuk cari yang terbaik, dan kita sudah minta tolong sama Allah, maka Nabi SAW mengatakan, fa'in asabaka syait. Kalau kau terkena sesuatu musibah, kena masalah, apa yang harus dilakukan? Fala taqullu anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Andai kata aku melakukan ini ya, aku berbuat ini, andai kata aku tidak memilih itu, pasti kejadian akan kayak gini. Belum tentu, belum tentu. Jangan dipikir umpamanya gini nih. Kalau aku enggak keluar rumah, aku enggak tabrakan. Bisa jadi kalau enggak keluar rumah, tembok rumahmu ambruk kepadamu. Kita enggak tahu. Maka jangan katakan andai kata, fa inna law taftah amal syaitan. Law itu membuka pintu amalan syaitan. Maka tinggalkan. Dan katakan qadarullahu masya'a fa'al, ambil hikmahnya dari sana. Simpulkan kebaikan buat Allah, bahwasanya Allah itu maha baik sama kita, dan su'udzon sama diri kita sendiri. Ana pantas mendapatkan ini, ana layak mendapatkan ini. Allah itu sudah baik banget sama kita, dengan cara seperti itu, Allah akan mengasihi kita lebih banyak dari keberuntungan yang telah kita tinggalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu lagi. Ada pertanyaan arjen, Ustaz. Di luar tema sedikit, Ustaz. Ada perceraian dari dan sudah sampai talak 3. Kemudian pasangan tersebut baru ingat bahwa talak yang kedua terjadi ketika istri sedang haid. Ada pendapat tidak sah cerai pada saat itu. Maka talak 3-nya apakah menjadi talak 2 sehingga masih ada kesempatan untuk rujuk? Iya, berkaitan dengan talak ini, talak ada dua macam. Ada talak sunnah, ada talak bid'i. Talak sunnah artinya talak ketika masa suci dan belum dikumpulin. Atau talak ketika perempuan itu dalam kondisi hamil, itu jadi talak yang sunnah. Bagaimana sekarang kalau talaknya bid'ah? Para ulama berbeda pendapat, apakah talak yang bid'ah itu jatuh atau tidak? Artinya ketika jatuh itu bid'ah, memang benar Allah enggak suka. Artinya orang yang mentalak istrinya dalam kondisi haid, dia punya kewajiban merujuk istrinya. Cuma terhitung talak enggak? Jumhur ulama mengatakan terhitung. Jumhur ulama mengatakan terhitung. Cuma orang itu melakukan dosa dengan talaknya. Maka kalau dikatakan tadi ikut pendapat yang mengatakan tidak sah, iya, kalau ikut pendapat yang mengatakan tidak sah, maka betul tidak jatuh cerai itu. Tapi kalau anda lihat pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, itu jatuh cerai dan sah cerainya. Cuma yang menjatuhkan cerai itu dosa, dan itu masuk tolak bid'ah. Karena kadangkala orang ini, ketika dia sudah menceraikan, ketika sudah yang ketiga, dia cari-cari lagi. Dia ingin rujuk nih, sama istrinya. Seharusnya kau mengatakan dulu itu gak sah. Tapi kenapa setelah kau talak tiga, kau cari-cari bagaimana bisa rujuk kembali kepada istri? Maka Allahu a'lam bissawab. Anda lihat pendapat jumhur ulama mengatakan itu sah, cuma memang dia berdosa dan punya kewajiban merujuk istrinya kalau itu talak yang pertama atau kedua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.